Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah fi kitabih Syarh Sunnah wa'lam rahimakallah anna al-kalama fi Rabbi ta'ala muhdath. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya pembicaraan tentang Ar-Rabb, tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang muhdats, perkara yang baru dalam agama, yang diada-adakan. Wa huwa bid'atun wa dhalalah, dan ia adalah kebid'ahan serta kesesatan. La yutakallamu fir rabb illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla fil Qur'an wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Tidak dibicarakan tentang Rabb, tentang zat, tentang sifatnya Allah, kecuali dengan apa-apa yang telah Allah sendiri sifati dirinya di dalam Al-Quran. Demikian juga dengan apa-apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Wa huwa jalla sana'uhu wahid, dan dia zatnya esa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya. Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Berkata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, "Anna al-'uqula 'ajizah an tasif ar-rabb jalla wa ala." Sungguhnya akal itu tidak akan mampu untuk mensifati Rabb jalla wa ala. Au tatasawwarahu, demikian juga menggambarkannya. Au ta'rifu kunhahu wa dzatahu, demikian juga untuk mengetahui bagaimana hakikatnya dan zatnya. Ini akal manusia tidak akan mampu untuk mencapai itu semua. Dikarenakan untuk mengetahui hakikat suatu perkara, itu tidak akan bisa diketahui kecuali dengan beberapa perkara. Yang pertama, dengan kita melihat langsung, menyaksikan langsung. Telinganya gajah. Gimana kita bisa tahu telinganya gajah? Dengan kita melihat langsung. Pergi ke kebun binatang, lihat. Oh, seperti itu telinganya gajah. Perkara yang kedua, dengan khabar as-sadiq, khabar yang jujur. Bagaimana telinganya gajah? Dia belum pernah lihat gajah. Belum pernah melihat langsung, belum pernah melihat gambarnya. Baik. Ya sudah, tanya sama orang yang sudah pernah lihat. Gimana telinganya gajah itu? Seperti ini telinganya gajah. Yang ketiga, dengan hal yang serupa dengannya, dengan mempermisalkan dengan yang serupa dengannya. Telinganya gajah itu seperti kipas misalkan. Baik. Dari sini kita bisa mengetahui hakikat dari sesuatu. Maka terkait dengan zatnya Allah, demikian juga tidak ada, kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa dilihat di dunia dengan jasad kita di alam dunia ini. Demikian juga tidak ada yang serupa dengan Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. Yang ada adalah dengan kabar. Itu pun kabar hanya mengkabarkan bahwasanya Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan. Sampai di situ saja berhenti kabar tadi. Yang mana kabar tersebut datang dari Allah sendiri, mensifati dirinya dalam Al-Quran, demikian juga dari lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana hal tersebut juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai di situ saja kabarnya tadi. Tidak diceritakan seperti apa hakikatnya lebih dalam seperti apa. Maka akal kita tidak bisa untuk mencapai hakikatnya seperti apa, karena ada kabarnya, cuman hanya sampai pada hal tersebut. Wa idza kana al-amru kadzalik, kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, dan apabila demikian keadaannya, fa innahu la yajuzu an nakhudha fi hadzal bab, tidak boleh dan kita berdalam-dalam membahas masalah ini. Bab ini, bab tentang zatnya Allah, sifatnya Allah. Wala an natakallama fihi illa bima azina lana fi. Kita tidak boleh membahas tentangnya kecuali dengan apa-apa yang telah Allah izinkan. Wa huwa ma ja'at bihi rusul. Yaitu dengan apa-apa yang datang dibawa oleh para rasul dari kitab yang ada pada mereka, yang itu merupakan kalamullah. Demikian juga dari hadis-hadis mereka. Li'anna al-kalama fi dzatillah bidh-dhunun wal-aqisah wal-ara kulluhu dhalal wa halakah. Dikarenakan pembahasan tentang zatnya Allah dengan dugaan-dugaan, saya menduga seperti ini, seperti ini. Dengan kias. Kias itu mempermisalkan dengan hal lain yang serupa. Wal ara, dengan pendapat-pendapat. Maka ini semua adalah kesesatan, wahalakah, dan kebinasaan. Karena ia telah melampaui batasan-batasan yang telah diberikan. Wala yanju fi hadzal bab illa man akhadha bima ja'at bihi ar-rusul wa ma ja'at bihi rasulunal karim khatamur rusul wa 'alahum 'indallah manzilah wa 'azamahum wa 'azamuhum 'indahu jahan wa akramuhum 'alaihi sallallahu alaihi wasallam الذي أمره الله بالبلاغ tidak ada yang bisa selamat dari bab ini kecuali orang-orang yang ia mengambil dari apa-apa yang datang dari para rasul tadi dan apa-apa yang datang dari rasul kita penutup para rasul yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, yang paling agung di sisinya, yang paling mulia, yang mana Allah SWT telah memerintahkan kepadanya untuk menyampaikan yakni Al-Quran. Taib. Sehingga ini keadaan akal manusia tidak mampu untuk mencapai hakikat dari sifat dan zatnya Ar-Rabb Azza wa Jal. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ucapan muallif tadi, al-kalam annal kalam fir-Rabb Ta'ala muhdats wa huwa bid'ah wa dhalalah, perbincangan tentang Rabb adalah muhdats, bid'ah, sesat. Ai, maksudnya al-kalam fi dzatir Rabb subhanahu wa ta'ala. Yani perbincangan tentang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi asma'ihi wa sifatih amrun muhdats. Demikian juga terkait dengan nama-nama dan sifat-sifatnya adalah perkara yang muhdats, yang baru, yang diada-adakan, tidak datang, tidak pernah datang dari salaf. Ahdatsahu ahlud dhalal, yang mengada-adakannya adalah orang-orang sesat. Alladzina la yusallimuna linnusus, yang mereka tidak mau menerima nas-nas dalil. Walaysa 'indahum khasyatun lillahi 'azza wa jal, mereka tidak merasa takut kepada Allah 'azza wa jal. Seharusnya mereka merasa takut. Karena apa? Karena apabila mereka lancang berani berbicara tentang zatnya Allah, tentang sifat-sifatnya Allah, berdalam-dalam melebihi apa yang telah dikhabarkan, maka mereka akan terjatuh dalam perkara-perkara yang mereka tidak memiliki ilmu padanya. Mereka akan berbicara padanya dengan tanpa ilmu. Karena ilmunya memang tidak disampaikan kepada mereka. Terkait dengan hakikat zatnya Allah dan sifat-sifatnya. Barang siapa kemudian lancang, entah ia melakukan tamsil, mempermisalkan tangannya Allah itu seperti tangannya makhluk, seperti ini, seperti ini, atau dengan takyif membagaimanakan, jadi membayang-bayangkan sendiri, menggambar-gambarkan sendiri Yang penting enggak sama katanya dengan makhluk. Taib. Dan yang semisalnya, maka ini adalah perbuatan berkata tentang Allah dengan tanpa ilmu. Ini termasuk dosa besar, lancang. Fahum yatakallamuna fi dhatir rabb wa yatakallamuna fi asma'ihi wa sifatih. Mereka pun membicarakan tentang zatnya Allah, membicarakan tentang nama-nama sifat-sifatnya. Wa yajhaduna wa yanfuna ma asbathahu Allahu li nafsihi aw ma asbathahu lahu rasuluhu. Mereka menentang, menafikan apa-apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Wayatuna min indihim bi'ara. Mereka membawa pendapat-pendapat mereka sendiri. Wayaquluna hadhihi as-shawab. Dan mereka mengatakan ini yang benar. Wayatakallamuna tafsirin nusus bighairi tafsiriha. Mereka berbicara tentang tafsir nas-nas tadi, nas-nas dalil tentang sifat, nama-nama sifat, dengan bukan tafsirnya. Mereka menafsirkan tapi bukan dengan tafsirnya. Ini tafsir yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Yani yang diistilahkan dengan takwil, memalingkan makna kepada, memalingkan makna asalnya kepada makna yang tidak benar, takwil. Aw annahum yaqulun ma nafhamuha nufawwidha ila Allah. Ada pula di antara mereka yang kemudian mengatakan kami tidak memahaminya, kami serahkan kepada Allah. Ya, ini tentang maknanya. Ini berbicara tentang maknanya. Padahal maknanya jelas. Ketika Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat tertentu, Allah berbicara dengan bahasa yang mereka mengerti. Al-Quran datang dalam bahasa Arab, bahasa yang dipahami. Ya. Tapi kemudian mereka mengatakan kami tidak tahu maknanya. Wa yasiru kalamullah wa kalam rasulihi bimanzilatil kalam al-ajami alladhi la yafhamuhu al-arab. Mereka jadikan kalamullah dan kalamnya Rasul tadi seolah-olah seperti kalamnya orang asing yang tidak dipahami oleh orang Arab. Padahal Al-Quran datang dalam bahasa Arab. Tapi seolah-olah seperti orang Arab sendiri tidak paham. Maka ini tentu perkara yang sia-sia. Sudah datang dengan bahasa mereka, tapi mereka kok enggak paham, mengatakan enggak paham kami. Ini sudah bahasa kalian ini. Ya, seperti itu penggambarannya. Maka ini dua golongan tadi. Ada yang di antara mereka pada tingkat baik, memalingkan dari makna asalnya, makna yang dipahami. Ada pula di antara mereka yang mengatakan tidak paham. Kami serahkan maknanya kepada Allah. Padahal Al-Quran tadi datang dengan bahasa Arab, bahasa yang dipahami. Jelas maknanya ketika disebutkan sifat wajah. Dipahami makna wajah. Disebutkan sifat al-yad, tangan, dipahami makna tangan. Disebutkan Allah marah, dipahami makna marah. Tidak kemudian wajah dipalingkan maknanya menjadi thawab, pahala dari Allah. Atau tangan dimaknakan dengan kudrah, kekuasaan Allah. Ini sudah memalingkan makna dari makna asalnya. Atau yang kedua tadi, wajah, kami tidak tahu apa itu wajah. Padahal wajah ya, seharusnya paham apa itu wajah karena bahasa mereka. Kami tidak tahu apa itu tangan, kami serahkan maknanya. Maka ini taib menyelisih dari apa yang diinginkan. Taib fal wajib 'alal muslimin ay yastamirru ma'a at-tariq as-sahih. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mereka berjalan dengan jalan yang benar dalam menyikapi perkara ini. Wa ala tariqis salaf, yakni jalannya salaf. Bagaimana salaf mereka ketika mendapati nas-nas tentang sifat-sifat Allah, maka sikap salaf adalah sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka ketika ditanya tentang hadis-hadis yang bahas tentang sifat-sifat Allah, maka mereka mengatakan amirruha kama ja'at, biarkan ia sebagaimana datangnya, tidak perlu diutak-atik. Datangnya dengan kata lafaz wajah, tangan, maka kita pahami, oh ini wajah. Dengan wajah kita pahami maknanya, tangan kita pahami maknanya, tidak perlu diutak-atik. Yang kemudian tadi dipalingkan maknanya, wajah maksudnya thawabullah, pahala dari Allah, nuzulnya Allah ke langit dunia, tidak ditakwil bahwasanya yang turun itu adalah perintah Allah, yang turun adalah rahmatnya Allah, dan seterusnya. Atau tadi yang mengatakan kami tidak paham apa itu wajah, kami tidak paham apa itu tangan, kami serahkan maknanya kepada Allah. Tidak demikian. Salaf tidak demikian. Tapi mereka ketika datang nas-nas tadi, amir ruha kama ja'at, biarkan ia datang, biarkan ia sebagaimana datangnya. Ini ditetapkan maknanya sebagaimana makna asalnya. Tidak boleh ditakwil, dipalingkan maknanya kecuali dengan dalil. Wa alla yaltafitu li haula'il mudallilin. Demikian juga agar kaum muslimin jangan menoleh berpaling kepada orang-orang yang menyesatkan tadi. Alladzina yujadiluna fi fillahi bighairi sultanin atahum yujadiluna fil Qur'an wa yujadiluna fis sunnah sya'nuhum aljidal, yang mereka suka berdebat tentang Allah dengan tanpa bukti-bukti. Mereka suka memperdebatkan tentang Al-Qur'an, memperdebatkan tentang sunnah. Urusan mereka itu adalah perdebatan, suka berdebat. Haula yajibul hadzar minhum, maka orang yang demikian ini wajib waspada darinya. Haula laisu muttabi'in, mereka bukan orang yang ittiba, wa innama hum mubtadi'un yattabi'una ahwa'ahum, mereka adalah orang-orang yang suka membuat kebid'ahan dan mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian ucapan muallif di atas, wala yutakallamu fir rabb illa bima wasafa bihi nafsuhu azza wa jalla fil Qur'an. Tidak boleh membicarakan tentang zatnya Allah kecuali dengan apa yang telah ia sifati sendiri tentang dirinya di dalam Al-Quran. Setelah muallif sebelumnya melarang dari jidal perdebatan tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, kemudian beliau menjelaskan apa yang wajib. Wa huwa an nuqirra al-Qur'an was sunnah kama jaa'a. Yani menetapkan Al-Qur'an dan sunnah sebagaimana datangnya. Yani terkait dengan asma wa sifat. Ala ma'nahal ma'nal ma'khuz min al-lughah allati nazala biha al-Qur'an was sunnah. Ya, ini ditetapkan di atas makna yang diambil dari bahasa yang Al-Quran dan Sunnah itu diturunkan dengannya. Al-Quran datang dengan bahasa Arab. Sunnah datang dengan bahasa Arab. Maka kita pahami maknanya, baik, dengan bahasa Arab. Fal-ilmu ma'rufun ma'nahu fil-lughah. Allah disifati memiliki sifat al-ilmu. Maka dipahami maknanya dari sisi bahasa Arab. Kadzalika al-wajh ma'ruf. Wajah ma'ruf. Al-ain mata. Wal-yad tangan. Al-istiwa al-ulu tinggi. Semuanya ini dan yang semisal dengannya ini dipahami, diketahui maknanya di dalam bahasa Arab yang datang dengannya Al-Quran. Tapi ahlul dolal tadi, keadaan mereka, dua keadaan tadi. Yang pertama, yang tawakuf. Yang tawakuf tadi. Yang mengatakan zahiruha ghairu murad. Wala nafhamul murad minha. Zahirnya itu bukan yang diinginkan. Ketika disebutkan sifat wajah, zahirnya makna wajah dipahami, tapi bukan itu kata mereka. Kami tidak paham apa yang diinginkan dengan kata wajah tadi. Ketika Allah mensifati dirinya, baik, dengan sifat wajah, mereka mengatakan lafadznya wajah tapi maknanya bukan wajah. Dan kami tidak tahu apa itu maknanya. Wahumul mufawwidah. Ini namanya kelompok al-mufawwidah. Tadi mengatakan tidak paham. Tidak tahu maknanya. Ini kelompok sesat yang pertama, yang tawakuf, bahkan terkait dengan makna mereka tawakuf. Kelompok yang kedua, humul muawwilah, ahli ta'wil tadi, wahum al-aksar, mereka yang lebih banyak. Awaluha bighairi ma'naha sahih. Mereka mentakwil, memalingkan maknanya kepada makna yang tidak benar. Seperti tadi, wajah tidak dipahami maknanya sebagaimana makna asalnya wajah, tapi dipahami, dipalingkan maknanya menjadi thawab, pahala dari Allah. طيب fadhallu, mereka ini adalah orang-orang yang sesat, wa adhallu, dan juga menyesatkan orang lain. Baik. Maka yang wajib adalah menerima terhadap apa-apa yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ala muradillahi wa rasulih, sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasulnya. Dikarenakan yang diinginkan adalah sesuai makna zahirnya, wajah, ya, sesuai makna zahirnya, tidak perlu dipalingkan ke makna-makna yang lain, atau dikatakan saya tidak tahu maknanya wajah ini apa. Wajah dipahami, wajah. Tangan dipahami, tangan. Mata dipahami. Baik. Dikarenakan ini yang Allah inginkan, ini yang Rasul inginkan ketika mendatangkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab, agar dipahami. Hanya saja yang tidak boleh, yang tidak kita pahami terkait dengan hakikatnya, seperti apanya, detailnya seperti apa, itu yang kita tidak tahu. Itu yang kita tidak tahu. Sama seperti ketika ada seorang belum pernah lihat kelelawar, dan ada yang mengatakan kelelawar itu dia punya sayap. Sudah sampai di situ dia cerita. Ya sudah, yang diceritakan, yang diceritain tadi, ya dia taunya kelelawar itu punya sayap. Dia tidak tahu sayapnya seperti apa. Sudah sampai di situ. Karena itu ilmu yang sampai kepadanya. Dan sayap dipahami maknanya. Adapun kemudian seperti apanya, itu dia tidak tahu karena belum diceritakan atau belum pernah melihat sendiri atau belum dicontohkan hal yang serupa dengannya, sayap kelelawar. Li'anna Allah a'lamu bi nafsihi subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Allah yang paling mengetahui tentang dirinya sendiri. Wa a'lamu bi ghairihi, dan dia Allah maha mengetahui tentang selainnya. Wa a'lamul khalqi billah huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mengenal Allah adalah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amma nahnu fa ilmuna qasir, adapun kita maka ilmu kita terbatas. Kita tidak mengetahui banyak, bahkan tentang diri kita sendiri. Jangankan jauh-jauh, diri kita sendiri kita tidak mengetahui. Tentang roh, bagaimana hakikat roh, kita tidak tahu. Bagaimana hakikatnya roh itu. Tentang akal, tentang panca indera, kita sendiri masih banyak tidak mengetahui tentang diri kita sendiri. Maka bagaimana kemudian dengan lancang berbicara tentang hakikat dari zatnya Allah, sifatnya Allah, tentang dirinya sendiri dia tidak mengetahui hakikatnya, apa yang ada pada dirinya sendiri. Sedangkan Allah maha mengetahui tentang dirinya dan tentang selainnya. Dan mereka tidak mengetahui. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah, mereka, Allah maha mengetahui apa yang ada di depan mereka, apa yang ada di belakang mereka, tapi mereka tidak mampu meliputi Allah. Ilmu mereka tidak mampu meliputi Allah. Dalam surah Thaha ayat 110. Maka ini adalah perkara-perkara yang di luar dari keilmuan kita, penggambaran kita. Dan Allah itu tidak dikiaskan, dimisalkan dengan yang lain, maka tentu perbuatan yang lancang berbicara tentang zatnya Allah. Maka kita cukupkan dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Waman asdaq minallahi haditha. Siapakah yang lebih jujur ucapannya dibandingkan Allah? Demikian juga ucapan muallif, wa ma bayyana Rasulullah SAW li ashabih. Kita juga mengetahui sifat-sifat Allah dari penjelasan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya yang tertuang dalam hadis-hadis beliau. Ini sumber dari mana kita mengetahui nama-nama sifat-sifat Allah dari Alkitab was-sunnah. Demikian juga tafsirnya dari Alkitab was-sunnah dan dari bahasa Arab yang datang dengannya Alkitab was-sunnah tadi. Maka kita tidak menoleh kepada ucapan-ucapan dari kaum filsafat Aristoteles, Plato dan yang lainnya. Baik. Dikarenakan mereka sendiri adalah orang-orang yang bingung, sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Mereka itu bingung sendiri, orang-orang yang bingung sendiri, muter-muter sendiri, tidak ada ujung pangkalnya. Sebagaimana persaksian dan pengakuan dari mereka sendiri yang pernah menggeluti ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat dan yang semisalnya. Taib. Demikian juga di mana muallif menyebutkan firman Allah Taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Ini juga menutup pintu tadi untuk kita berbicara tentang Allah. Bahwasanya Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengannya. Sudah tertutup pintu untuk kita berbicara tentang zatnya Allah, sifatnya Allah. Karena tidak ada yang serupa dengannya. Mau kita serupakan dengan apa? Tidak ada. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Baik. Sehingga ditutup semua pintu perdebatan, pembahasan, pembicaraan, diskusi dan seterusnya tentang zat dan sifatnya Allah. Kita berhenti sebagaimana salaf berhenti pada makna yang zahir, yang datang, yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang nama-nama sifat-sifat tadi. Adapun lebih dari itu, terkait dengan hakikatnya, terkait dengan bagaimananya, maka itu adalah hal yang kita tidak memiliki ilmu padanya, maka kita tidak melanggar batas tadi. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini pembahasan kita. Baik. Adapun yang setelahnya insyaallah taala lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.